coba untuk bertanya pada angin lalu, masihkah tersisa secerca masa lalu? Mungkin hanya dalam mimpi atau hanya halusinasi. Mungkin hanya dalam